Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ayol ikhwah pelajaran kita dari pembahasan syarah Al-Arba'in Nawawiyah. Masih dalam penjelasan hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam yang merangkan tentang maratibuddin, tingkatan dalam agama Islam, iman dan ihsan. Dan telah kita bawakan tentang pengertian Islam itu apa secara umum, yang kemudian kita lanjutkan keterangan beliau hafidhahullah. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa ma'naha ifradullahi bil ibadah. Adapun tentang rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadah, dan untuk rukun yang pertama ini ada dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadatullah, dan yang kedua adalah syahadatul rasul, ya, persaksian terhadap keesaan Allah. Dan yang kedua adalah persaksian terhadap Muhammad sebagai Rasulullah. Adapun yang pertama, syahadat la ilaha illallah, pengertian atau maknanya adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ini yang ma'ruf, ini yang dikenal oleh para ulama, ya, makna atau pengertian dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Naam, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Adapun beberapa pengertian dan makna yang lain selain ini, maka disebutkan oleh sebahagian para ulama atau para tokoh, ya, lebih tepat karena mereka sudah kadung ditokohkan dan sudah terlanjur diulamakan, namun keliru atau tidak tepat di dalam mendefinisikan atau memaknakan pengertian la ilaha illallah. Sebahagian ketika menyebutkan makna kalimat ini, mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada pencipta selain Allah, ya, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang menghidupkan atau mematikan selain Allah. Maka ini makna yang kurang tepat, ya, baik dari sisi substansi inti dari kalimat itu sendiri, demikian pula berdasarkan nas. Ini sangat amat tidak tepat, karena kalaulah ini yang dimaksudkan dengan makna la ilaha illallah, maka tentunya kaum musyrikin mereka sangat mudah, ya, untuk mengucapkan kalimat ini, ya, karena mereka meyakini bahwa pencipta, ya, alam semesta adalah Allah, Ar-Razzaq memberi rezeki adalah Allah, demikian pula yang mengatur jagat raya adalah Allah. Nah, namun kenapa mereka mengingkari dan enggan, bahkan keluh, ya, lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kan memang maknanya adalah seperti yang tadi disebutkan, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, ya, itu yang mereka ingkari. Dan mereka masih berat untuk mewujudkan, ya, makna tersebut, karena mereka sehari-hari, ya, mereka beribadah kepada selain Allahu Azza wa Jal, mengagungkan, mengeramatkan, ya, benda-benda atau ruh-ruh halus, ya, patung dan berhala, ya, dengan simbol-simbol ataupun nama-nama yang berbeda-beda sesuai dengan, ya, tempat dan sukunya. Ya, oleh karena itu, ketika mereka diperintah oleh Nabi, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat, kalian akan sukses, akan berhasil. Apa jawab mereka? Aja'ala al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Ya, apakah Muhammad itu akan menjadikan sembahan-sembahan kami yang banyak ini akan ia jadikan menjadi satu sembahan saja? Sungguh ini perkara yang mengherankan. Ya, karena mereka faham, mereka ngerti konsekuensi dari kalimat ini adalah mereka harus meninggalkan ya, penghambaan dan penyembahan peribadan kepada Manat, kepada Hubal, kepada Lata, ya, dan sesembahan-sembahan kaum syirikin yang lainnya. Dan mereka tidak mau itu. Nah, meninggalkan kuburan-kuburan yang selama ini mereka agungkan, yang mereka keramatkan. Mereka enggan tinggalkan itu. Ya. Batu-batu, kayu-kayu tua yang dianggap punya nilai magic, ya, istimewaan, keajaiban, bisa memberikan kepada mereka ini dan itu. Itu ya, sampai detik itu mereka enggak mau tinggalkan. Enggan untuk dimusnahkan, apalagi ya, untuk sekedar meyakini bahwa benda-benda itu tidak bisa memberikan apa-apa, mereka berat. Ya, apalagi meninggalkan, apalagi harus merusak, meratakan, nah, itu nyawa pun harus ya mereka pertaruhkan demi untuk mempertahankan adat tersebut. Nah, sehingga mereka enggan. Ya. Demikian pula itu penafsiran kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin ataupun afwan lebih tepat mungkin orang-orang filsafat, ya, orang-orang yang menggeluti ilmu kalam, mereka ketika mendefinisikan dan memaknakan kalimat la ilaha illallah dengan pengertian tadi, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, dan itu penafsiran yang kurang, ya, tidak tepat. Dan sebagian lagi dikenal dari sekte Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka memaknakan kalimat ini ya, atau menafsirkannya dengan pengertian bahwa Allah itu tidak memiliki nama dan sifat. Ya. Laisa lillahi asma'un wala sifat. Allah itu tidak memiliki nama dan sifat. Dan itu dianggap itulah makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga dianggap sebagai seorang muslim apabila mengingkari nama dan sifat Allah. Ini bagi Jahmiyah. Ya. Sehingga konsekuensinya atau mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, orang yang mengimani Allah punya nama, Allah punya sifat, berarti dia tidak mengamalkan dan tidak menerapkan kalimat la ilaha illallah, dengan kata lain dianggap musyrik. Karena orang yang bertauhid versi Jahmiyah adalah orang yang menolak dan menentang ya, nama dan sifat Allah. Allah enggak punya nama, Allah enggak punya sifat. Ya, ini dikatakan muwahhid, ahlu tauhid. Ya, sebagaimana ahlu tauhid versi orang filsafat adalah yang meyakini Allah sebagai pencipta. Ya, Allah sebagai zat yang menghidupkan atau yang mematikan. Allah sebagai zat yang memberikan rizki dan seterusnya. Nah. Beda lagi dengan sebagian kelompok yang lain ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Seperti menurut kaum Khawarij. Ya. Yang turunannya kalau sekarang Ikhwanul Muslimun. Ikhwanul Muslimun. Ya, mereka ketika menafsirkan kalimat la ilaha illallah yaitu la hukma illallah atau illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ya, jadi diarahkan kepada istri mereka tauhid hakimiyah. Di mana arah dan sasaran, target dari makna ini adalah mengkafirkan para penguasa ataupun pemerintah yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai landasan dan undang-undang negara. Sehingga target yang lebih dari itu akhirnya membolehkan untuk khuruj anil hukam, memberontak kepada pemerintah, kepada penguasa yang sah. Kenapa? Karena dianggap kafir, musyrik. Kok bisa? Iya, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dan hadis, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Undang-undang yang dirumuskan, yang disusun dengan rapat-rapat, pleno rapat-rapat, ya, khusus, ya, dari tim-tim perwakilan rakyat, semuanya apa sih yang dibahas? Ya, kemudian keputusan dan ketetapannya apa sih? Ternyata bukan hukum Allah katanya, bukan hukum Rasulnya, ya, produk buatan manusia. Ya, maka mereka musyrik, kafir, keluar dari Islam, sehingga boleh untuk memberontak kepada mereka. Ya, sehingga muncullah aksi-aksi teror, intimidasi, upaya untuk merusak, ya, kondisivitas, ketentraman dan kenyamanan masyarakat, berupaya untuk membuat kegaduhan, teror di mana-mana. Kenapa? Dianggap pemerintahnya kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dasarnya apa? Menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Maka yang lebih tepat seperti apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini kalimatu haqqin urida bihil batil, kalimatnya betul tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Maksudnya apa? Diselewengkan, ya, diselewengkan. Mereka ada tendensi, tujuan khusus. Mereka sudah punya fikrah, sudah punya pemikirannya menyimpang. Mereka cari-cari alasan, cari-cari dalil, ya, dan memaknakan, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tauhid hakimiyah, dengan versi tadi, ya, la hukma illa lillah. Ini sama sekali bukan pemahaman salaf, tapi ini pemahaman khalaf, orang-orang belakangan, tokoh-tokoh khawarij. Yang munculkan adalah orang-orang yang ternyata memiliki pemikiran ikhwan muslimin, ya, atau Rahman Abdul Khaliq diantaranya pencetusnya, yang kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh yang setelahnya, ya. Ini barakallahu fikum, beberapa penyimpangan, ya, kesalahan di dalam menafsirkan atau memaknakan kalimat la ilaha illallah. Sehingga ahlus sunnah, ya, menetapkan bahwa yang ma'ruf dari makna atau penafsiran kalimat la ilaha illallah adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah, dalam hal ibadah. Dan itulah misi para nabi dan rasul, ya. Baik. Kemudian wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi, ya, dengan persaksian yang kedua yaitu syahadatul rasul bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apa maknanya? Ifradun nabi bil ittiba' wal iqtida'i alaihi salatu wassalam. Ya. Menjadikan nabi sebagai satu-satunya yang diikuti dari kalangan manusia. Sebagian para ulama mengistilahkan dengan tauhidul mutaba'ah. Tauhid al-mutaba'ah, yaitu menjadikan Nabi sebagai satu-satunya yang diikuti dari kalangan manusia. Ya. Jadi ada istilah tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini terkait dengan tauhidullah, syahadatullah. Ada pun yang kedua, syahadatul rasul. Ya, ada istilah sebagian para ulama yaitu tauhidul mutaba'ah. Ya. Yaitu menjadikan rasul, nabi sebagai satu-satunya yang diikuti. Li'annahu muballighun 'anillahi jalla wa ala, karena beliau adalah yang menyampaikan wahyu, syariat, hukum, perintah dan larangan, khabar dari Allah Azza wa Jal. Ya, ya ayuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai nabi, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepada Anda. Kepada siapa? Kepada umat. Ya. Nah. Ma min nabiyyin qabli, ma min ahadin qabli min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ila khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhira syarra ma ya'lamuhu lahum. Saya Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku, kata Nabi, melainkan telah menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, telah menjadi haknya untuk menyampaikan setiap kebaikan yang telah ia ketahui. Ya, dan memperingatkan umat dari setiap keburukan yang juga telah ia ketahui. Artinya semua kebaikan itu Nabi sampaikan, dan semua keburukan dan kejelekan pasti Nabi ingatkan. Ya, pasti Nabi ingatkan. Oleh karena itu, dalam hajjatul wada', dalam haji perpisahan Nabi pertama dan terakhir yang Nabi lakukan bersama dengan para sahabat, ketika usai menyampaikan ujangan dan nasihat kepada umat, maka Rasulullah mengangkat tangan, ya, tinggi-tinggi ke atas langit. Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Alahal ballagtu, alahal ballagtu. Ya. Nabi tanya kepada para sahabat, wahai umat, wahai manusia, wahai para sahabat, bukankah aku telah menyampaikan seluruh syariat kepada kalian? Qalu bala, kata para sahabat. Iya, tentu ya Rasulullah, Anda telah sampaikan semuanya. Ya. Kata Nabi apa? Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Aku telah menyampaikan semuanya, apa yang telah Engkau turunkan kepadaku. Itu semua syariat, enggak ada yang lewat. Bahkan sesuatu yang buruk, yang jelek belum terjadi, sudah Nabi ingatkan. Ya. Seperti bid'ah. Ya. Nabi seringkali ketika hendak berkhutbah, beliau membuka dengan khutbatul hajah. Nah, yang diantara yang beliau sampaikan ketika itu adalah fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, sebaik-baik ucapan, yang paling jujur, yang terbaiknya adalah firman Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perintah dari Nabi, ya, untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, namun perhatikan, camkan, waspadailah oleh kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena itu semuanya adalah kesesatan. Ya, dan itu adalah bid'ah dalam agama. Ya, dan tempatnya adalah di neraka. Dalam kondisi bid'ah di zaman Nabi belum ada. Belum ada bid'ah di zaman Nabi. Kapan munculnya? Belakangan. Namun sudah jauh-jauh hari Nabi peringatkan, Nabi ingatkan akan munculnya perkara-perkara baru tersebut. Ya. Mubaligh Ini posisi Nabi muballigh. Ya. Falaysa al-murad bi shahadatayn at-talaffuz bihima faqat, bal budda min al-amali bihima. Akan tetapi bukan yang dimaksudkan ya adalah sekedar mengucapkan dua kalimat syahadah cukup ya, tapi ya, yang wajib adalah mengamalkan ya, menerapkan konsekuensi dan kandungan dari dua kalimat syahadah tersebut ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan dua faedah ya, terkait dengan dua kalimat syahadah. Syahadatullah pengertiannya apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Syahadatul Rasul yaitu tauhidul mutaba'ah. Ya, mutaba'atul Rasul menjadikan Nabi sebagai satu-satunya yang diikuti. Ya. Naam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian wahai umat Islam teladan yang terbaik pada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, aqidatan, ibadatan, muamalatan, akhlaqan. Ya, baik dari sisi keyakinan, ideologi, akidah, ibadah, ya, demikian pula ya, muamalah, akhlak dan seterusnya. Ya. Aulad, nah, ada banyak sini. Jangan buat majlis sendiri ya. Ada pusing. Baik. Kemudian wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah ay a'tarifu wa uqinu bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Lalu apa makna aku bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah? Maknanya adalah a'tarif. Aku mengakui dan meyakini bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Dari fokus, konsen, orientasi ya, dari dakwah para nabi dan rasul adalah ini. Gimana caranya supaya ya, umat itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada penghambaan, peribadahan, pengagungan kepada Allah semata. Kok bisa? Itu tak mungkin ada sebagian yang meremehkan ya. Kita katakan itu tok saja itu berat gitulah, berat ya, karena semua ya seperti para ulama menjelaskan kandungan syariat itu arahnya kepada tauhidullah, perintah dan larangannya juga arahnya kepada tauhidullah ya. Bahkan kalau kita mau telaah, mau pelajari secara seksama dan mau menghayati kisah-kisah umat-umat terdahulu dari zaman Nuh alaihi salam sampai yang terakhir, apa yang terjadi pada mereka ya, kesalahan apa yang membuat Allah murka kepada mereka sehingga silih berganti generasi, ujian bertubi-tubi, bahkan azab sekian kali ditimpakan kepada mereka dengan beragam azab. Apa sih? Sebagai gambaran, sebagai ibrah. Oh, itulah nasib orang-orang yang membangkang kepada perintah-perintah Allah. Tidak mau untuk mentauhidkan Allah. Enggan untuk menyembah Allah semata. Di samping umat-umat tadi, masing-masing punya kekurangan. Dari sisi yang lain, kemaksiatan yang lain selain syirik ada. Ya, ada. Sebagian ada yang dalam hal muamalah suka curang dalam jual beli, suka mengurangi timbangan. Sebagian dari sisi akhlak ya, senang dengan sesama jenis, rusak. Ya, sebagian lagi terus sibuk dengan dunianya sehingga lupa dengan ibadah. Banyak. Ya. Ada yang suka mempermainkan hukum-hukum Allah ya. Setiap Allah memberitakan sesuatu ya, ingin cari yang lain, suka nawar ya. Akhirnya luar biasa, Allah timpakan kepada mereka azab selain kesyirikan yang mereka lakukan, selain penghambaan kepada kuburan, kepada berhala dan patung-patung yang selama ini mereka keramatkan. Iya. Dan itulah intinya. Yang kemudian karena kesyirikan inilah akan menjalar, ya, membuahkan sekian banyak penyimpangan, melahirkan sekian banyak kemaksiatan karena kesyirikan. Ya. Makanya kebanyakannya orang-orang yang mereka itu larut dan hanyut dalam kemaksiatan, yang mereka suka mencuri, yang mereka suka merampok, yang mereka na'udzubillah suka berzina, yang ini, yang itu, yang narkoba, itu ujung-ujungnya sebenarnya rusak akidahnya itu. Masih menyimpan keyakinan-keyakinan syirik, pasti itu. Karena dari hati yang rusak, hati yang sakit ini, yang dinodai dengan noda-noda syirik, akhirnya melahirkan sekian banyak kemaksiatan. Mudah untuk mencuri, mudah untuk berdusta, mudah untuk berkhianat, mudah untuk merampok, mudah untuk membunuh, mudah untuk berzina, narkoba, ini dan itu, macam-macam. Gak mau meninggalkan musik, berat untuk baca Quran dan seterusnya. Kenapa? Masih menyimpan dalam kalbunya keyakinan-keyakinan syirik. Kalau mau dikorek itu. Nah, maka ini yang dibenahi oleh para nabi dan rasul, oleh para ulama, oleh para du'a, sehingga target utama da'wah salafiyah adalah ini, membenahi umat dalam masalah bab ini. Ya, gimana caranya supaya umat itu faham, kita semuanya ngerti bahwa makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata. Fa innala annafiyatun lil jins wa ilah ismuha mabniun ma'aha 'ala al fathhi fi mahalli nasbin wal khabar muqaddarun taqdiruhu bihaqqin. Ini tinjauan dari sisi, ya, pengkajian secara bahasa, secara ilmu tata bahasa, ilmu nahwu. Ya. La ilaha illallah. La di sini la nafilil jins, menafikan tidak ada ilah. Ya. Naam. Sehingga dia posisinya dalam hal i'rab fi mahalli nasb. Isim la. Dia mabni. Adapun khabarnya muqaddar. Ya, bihaqqin, berdasarkan dalil. Ya, artinya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Wa yakunu taqdirul kalam la ilaha bihaqqin wa laisa ma'na la ilaha annahu laisa hunaka alihatun. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada sebagian yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sebenarnya kalau kita mau jujur, yang difahami dari pengertian ini, tidak ada Tuhan selain Allah, kebanyakan mereka maknanya apa kalau ditanya? Tidak ada Tuhan selain Allah, ya maknanya tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Arahnya ke situ. Sudah kita sebutkan di awal bahwa ini pengertian siapa? Orang-orang ilmu kalam, yang menggeluti, yang mendalami ilmu kalam. Demikian dalam mendefinisikan atau menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak tepat, tidak benar. Dan coba kita cermati sebentar bahwa pengertian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini ada dua kekurangan dan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, apabila definisikan, ditafsirkan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ini menolak kenyataan. Kenapa? Karena ternyata yang dianggap Tuhan oleh manusia bukan cuma Allah, tapi banyak. Banyak. Ya, di sana ada Siddhartha Gautama. Di sana ada patung Yesus. Di sana ada yang menyembah jin, yang menyembah ini, yang menyembah itu, yang menyembah kuburan, yang menyembah batu. Itu semua dianggap Tuhan. Sementara di sana kaum muslimin hanya mengakui, ya, Rabb Al-ma'bud yang disembah adalah Allah. Berarti ini enggak dianggap ini. Sehingga dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Lah. Paham ini? Ya, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena yang dianggap Tuhan itu bukan cuma Allah oleh manusia. Tapi selain Allah banyak. Banyak. Nah. Kemudian yang kedua, bahwa ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, justru sebaliknya, itu akan mengesankan bahwa semua yang disembah oleh manusia, yang dituhankan oleh mereka, itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti semua yang dituhankan, semua yang dikeramatkan, yang diagungkan, yang disembah oleh manusia, dan itulah Tuhan versi manusia, itulah Allah. Yang menyembah matahari, itulah Allah. Yang menyembah sapi, itulah Allah. Na'udzubillah. Seperti itu. Sehingga apabila arahnya ke situ, berarti ini mendukung aliran wahdatul wujud. Ya, manunggaling kawula Gusti. Allah itu menyatu melebur pada zat manusia ataupun makhluk. Dan itu batil, bahkan kufur. Kufur. Ini apabila didefinisikan, ditafsirkan tidak ada Tuhan selain Allah. Saya ulangi. Satu. Ya. Sisi kekurangannya itu bertentangan dengan kenyataan. Karena yang dituhankan oleh manusia bukan hanya Allah, tapi ada di sana bahkan banyak yang dituhankan dari selain Allah. Yang kedua, akan mengesankan bahwa semua yang dituhankan oleh manusia, yang disembah oleh mereka adalah Allah. Terus gimana? Ya, diralat penafsirannya, pengertiannya. Tidak Tuhan selain Allah, bukan. Tapi tidak ada sesembahan yang berhak, tambahkan itu. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang diibadahi ya, dengan benar, kecuali Allah. Artinya apa? Kita tidak mengingkari di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebagaimana dikeramatkan oleh manusia, ya ada. Yang dituhankan oleh manusia, bukan Tuhan yang sebenarnya, ya enggak? Yang dituhankan oleh manusia, yang dianggap berhak untuk diibadahi, iya, oleh manusia. Tapi apakah benar? Nah, yang benar hanyalah Allah. Itu semuanya batil. Itu semuanya salah. Itu semuanya keliru. Tidak benar itu. Yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah bintang, yang menyembah kuburan, yang menyembah orang-orang saleh yang telah meninggal, yang menyembah nabi, yang menyembah apalah, tokoh ini, tokoh itu. Itu semuanya batil. Meskipun manusia menganggap itu sebagai Tuhan, meskipun mereka menganggap itu adalah Tuhan mereka, silahkan, asal menganggap, itu urusan mereka. Tapi itu batil. Yang hak adalah hanya Allah. Yang hak hanyalah Allah. Dan ini yang dimaukan dari penafsiran La ilaha illallah dengan la ma'budah bihaqin illallah. Kita bukan orang yang menutup mata, Pak. Gak mau tahu. Pokoknya saya gak mau tahu. Ya, pokoknya yang namanya Tuhan itu hanya Allah. Gak bisa. Ya, emang manusia sepakat. Ya, mereka yang dianggap Tuhan hanya Allah, enggak. Mereka enggak. Ya, mereka sebagian menganggap Tuhan itu ya Yesus. Tuhan kami ya Lata. Ya, Tuhan kami Uzza. Kita katakan ya terserah kalian. Ya, tapi kita katakan anggap itu Tuhan bagi kalian, tapi itu batil, Tuhan yang batil. Ya, yang hak adalah Allah. Itulah. Hentum. Paham ini? Ya, ini butuh keitqanan ya. Kita harus betul-betul mungkin dalam bab ini sehingga enggak goyah. Ya, enggak goyah dengan apa yang di lontarkan oleh ahli syubhah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Walaysa makna la ilaha annahu laysa hunaka alihatun. Ini. Dan bukan maknanya la ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, itu di sana berarti tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan. Ya. Dari sembah oleh manusia. Falaisal murad nafyal alihah, sehingga bukan yang dimaksudkan di sini kita menolak, kita menafikan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Tidak. Ya. Kita tidak menafikan. Ini juga jangan salah paham ya. Kita tidak menafikan maksudnya kita tidak mengingkari. Iya, kita sekedar mengakui, oh ya, tahu gitulah. Bukan mengimani ya. Bukan mengimani tentang kebenaran sembahan-sembahan selain Allah tadi, bukan. Tapi dalam pengakuan, oh ya, memang ada di kalangan manusia. Tapi apakah kita membenarkan? Apakah kita membenarkan ya, penghambaan terhadap mereka itu? Nah, tentunya tidak. Baik, konsentrasi ya. Kembali ke pembahasan. Walakinnal murad nafyul alihati allati hiya haqqun, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah menafikan adanya sesembahan-sembahan yang itu benar. Ya, yang berhak untuk disembah itu yang dinafikan, karena yang benar itu hanyalah Allah. Wa illa fahunaka alihatun katsiratun batilah, ya, meskipun dalam kenyataan ya tidak bisa dipungkiri di sana banyak sesembahan-sembahan yang luar biasa ya, disembah oleh manusia tapi batil, itulah batil ya, dan itu terjadi. Ya, sunnatullah demikian. Allah menakdirkan terjadi adanya orang-orang atau manusia-manusia, kaum, bahkan umat yang menyembah kepada selain Allah. Ya, tapi apa yang mereka sembah adalah batil. Wa minan nas man ya'budu syamsa wa minhum man ya'budu al-qamar wa minhum man ya'budu al-kawakib wa minhum man ya'budu al-shajar wal-hajar wa minhum man ya'budu al-amwat wal-qubur wal-adriha hatta inna minhum man ya'budu al-baqar. Ya. Kama huwa mawjudun fil hin. Nah. Karena di sana ada sebagian manusia yang menyembah matahari. Ya, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Ya, ada yang menyembah pohon, batu, ada yang menyembah orang yang telah mati atau kuburan atau tempat-tempat jadi keramatkan. Bahkan di sana ada yang menyembah sapi seperti yang terjadi di India. Ya, sapi sebagai hewan keramat. Nah, dibiarkan bebas. Nah, dibiarkan bebas berkelana, ya. Hewan suci. Bahkan mohon maaf, kotorannya pun dianggap berkah. Ya, bukan berkah bagi tanaman ya. Ya, untuk pupuk bukan. Ini untuk manusia. Ya. Entah diapakan itu, wallahu a'lam. Sehingga merupakan sebuah kesalahan yang fatal bagi mereka ketika ada orang menyembelih sapi. Ya, tapi luar biasa, mereka enggak berpikir ya. Kalau itu dianggap Tuhan, berhak untuk dikeramatkan, untuk diagungkan, disembah ya. Kok bisa mati? Tuhan kok bisa mati? Aneh. Ya. Akal sehatnya tidak dipakai. Bahkan sebagian ada yang menyembah tikus. Di sana juga itu. Tikus disembah. Tikus disembah. Nah. Allahu musta'an. Ini musibah. Ya. Bal hunaka man ya'budul furuj wal iyadu billah. Ya, sampai di antara mereka saking rusaknya itulah. Ya, sampai ada yang menyembah al-furuj. Nah. Furuj. Oh ya. Organ vital. Ya, emang enggak ada, tidak masuk dalam akal yang sehat itu ya. Kok bisa? Tapi itulah yang terjadi di kalangan manusia, saking rusaknya itu, saking rusaknya. Nah, fal alihatu katsirah, sehingga kesimpulannya ya, tuhan-tuhan dari selain Allah itu banyak, banyak. Ya. Walakinnal ilahal haq huwallahu jalla wa ala, akan tetapi sesembahan yang berhak, Tuhan yang hak itu, yang benar, yang berhak untuk disembah dan diibadahi, itu hanyalah Allah. Itu yang dimaksudkan dari kalimat la ilaha illallah. Itu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dalam suratul Hajj dan mirip dengan ayat ini dan dalam surat Luqman, Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwa Allah itu adalah al-haq, yang berhak untuk disembah, yang diibadahi. Dan ada pun yang disembah dari selain Allah itu adalah batil. Batil. Meskipun disembah, dikeramatkan, dibawa kemana-mana, ya, sebagai jimat, ya, sebagai penangkal ini, penangkal itu, juru selamat umat, itu hanyalah persangkaan. Ya. Wa may yattabi'una illa dhann, mereka itu hanya mengikuti prasangka saja. Prasangka. Ya, bukan dibangun di atas keyakinan. Allahul musta'an. Maka ini ikhwan fil din azakumullah, ya. Poin penting yang harus diperhatikan. Kita harus betul-betul faham, ya, tentang pengertian, ya, atau makna atau tafsir dari kalimat la ilaha illallah, ya, sehingga dari sini menunjukkan bahwa, ya, kita tidak cukup sekedar mengucapkan, ya, memperbanyak kalimat ini la ilaha illallah sekedar mengucapkan saja tapi kosong dari makna. Nah, sekarang kita sudah paham nih, kita sudah ngerti nih, ya, tentang apa maknanya, apa tafsirnya. Dan sengaja kita sebutkan beberapa penyimpangan dan kesalahan dalam makna kalimat ini agar kita, ya, betul-betul berhati-hati, betul-betul waspada. Ya, dalam masalah ini saja ada yang keliru itulah. Ya, ada yang keliru. Ya, ngakunya muslim, iya muslim, tapi demikian. Ya, tidak mengerti dan tidak faham dengan pengertian la ilaha illallah. Sekarang realitanya, kenyataan memang demikian. Ya, hari-hari setiap sholat bahkan diperbanyak, bahkan meyakini ada sebagian riwayat dan hadis barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berzikir dengan kalimat tahlil ini, ya, sekian kali, sekian ribu dalam sehari akan mendapatkan ini dan itu. Tapi masih meyakini bolehnya untuk bertawassul kepada orang yang telah mati, meminta kepada Nabi. Ya. Masih mempercayai tentang ampuhnya jimat-jimat, ada pengaruhnya batu-batu keramat. Ya. Masih takut dan, ya, cemas ketika melewati kuburan-kuburan atau batu-batu atau sumur-sumur atau pohon-pohon tua yang dianggap keramat. Karena dianggap ada penunggunya, bisa memotorotkan orang yang hidup dan seterusnya. Padahal fasih kalimat la ilaha illallahnya itu. Ribuan kali dia baca. Menunjukkan apa? Enggak paham. Enggak ngerti dia. Apa sih maksudnya? Ya. Bahkan dia di masjid barusan selesai zikir, selesai salat, baca la ilaha illallah, tapi hatinya ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Allah. Ya. Minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Terus apa? Siapa yang salah? Ya, salahnya itu tidak mau memperbaiki diri. Ketika kita ternyata ada kekurangan dalam bab ini, maka hendaknya seorang itu harus mawas diri, introspeksi dan berbenah diri. Ya, belajar dan belajar dalam masalah bab tauhid, akidah, harus perbaiki. Ya, sehingga antara lisan dan hati dan perbuatan sinkron, cocok. Betul kalimat ini diperbanyak. Bahkan ibadah termasuk cabang iman yang paling tinggi. Ya, tapi dari sisi keyakinan dan perbuatan juga harus seimbang. Ya, tinggalkan berbagai macam kesyirikan itu. Ya. Itulah konsekuensinya. Tujuan kita paham. Ya, makanya mereka gengsi kaum musyrikin itu. Ya. Kaum musyrikin, mohon maaf. Kenapa mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka gengsi. Gimana saya mengucapkan sementara saya enggak mau meninggalkan adat saya? Saya tidak mau meninggalkan kuburan, tidak mau meninggalkan Lata Uzza. Ngapain? Saya berbohong terhadap diri saya sendiri. Gengsi. Ya, gentle mereka, tapi gentle dalam masalah kebatilan. Ya, salah juga itulah. Ya, kan? Salah juga. Lah sekarang kaum muslimin sudah memperbanyak kalimat ini, tapi tolong penerapannya diperbaiki, dibenahi, belajar dan belajar. Ya. Nah, tapi ini proses yang panjang. Sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat. Walafu minkum radhiyallahu anhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan pada kajian yang akan datang, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.